بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، seperti yang antum ketahui, kita alhamdulillah telah menyelesaikan kitab Usulul Iman karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Maka sebagai kelanjutan kajian kita, kita akan kaji Manzumah As-Sair Ilallah, bentuk nazm atau qasidah. Qasidah bukan nyanyian. Qasidah itu nazm, susunan bait-bait syair disusun oleh ulama. Dalam hal ini Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. As-Sair Ilallah wa Daril Akhirah. Perjalanan menuju akhirat, menuju Allah, menuju akhirat. Isi nazam ini beliau memberi bekal dan petunjuk apa yang seharusnya dimiliki, dikumpulkan, ada pada setiap diri mukmin dalam perjalanan dia kepada Allah dan akhirat, dan masing-masing pasti menjalani itu, tidak ada pilihan lain, karena orang semua pasti akan mati. Nah, itu perjalanan dia kepada Allah, kepada akhiratnya. Maka bekal apa yang harus dia punya? Tentunya bekal itu banyak, tetapi beliau akan isyaratkan hal-hal terpenting yang harus ada pada setiap muslim. Beliau kumpulkan, beliau susun ada 18 bait sedikit. Tapi Masya Allah banyak faidah dan ilmu yang beliau sebutkan di situ. Dinukilkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin beliau, semua orang, semua manusia di dunia ini ghuraba, asing, karena memang dunia bukan kampung halaman mereka yang kekal abadi selamanya di situ. Dan lebih dari itu, memang bukan untuk dunia mereka diciptakan, tapi tentunya untuk akhiratnya. Dunia sebagai ladang dan lahan mereka bertanam di situ untuk panen mereka kelak di akhirat. Itu yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seakan seperti orang asing atau yang sedang lewat. Keduanya sedang tidak di kampung halamannya. Gharib, orang asing. Layaknya kamu sedang di negeri luar sana, mungkin ada urusan apa. Yang jelas itu bukan negerimu. Karena bukan negerimu, kamu ingin cepat-cepat menyelesaikan hajatmu di situ, berobatkah atau bisnis, secepat mungkin, karena yang kamu inginkan segala-galanya rindu, ingin cepat kembali ke negerimu. Begitu pula yang abir sebil sedang lewat. Bukan itu tujuan dia. Ya kalau sekarang kita misalnya dari sini mau ke Jakarta, tujuannya Jakarta sana orang tuanya misalnya. Ya karena panjang perjalanan, jauh, dia mampir pasti di rest area, berhenti, makan, minum, sholat, istirahat. Tapi kan sejenak, nggak mungkin dia lama di situ berhari-hari. Karena dia sedang lewat saja, abirusabil, tujuan dia sana. Nah, di dunia, jadilah kamu seperti itu. Itu yang Rasul wasiatkan kepada Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu pula yang Ibnu Battal sebutkan terkait hadis makna kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Rasulullah mempermisalkan manusia di dunia ini seperti musafir. Dan begitulah kenyataannya. Karena dunia bukan tempat kekal baginya. Maka beliau ajarkan umatnya untuk memanfaatkan waktu mereka selama di dunia untuk kepentingan akhiratnya. Taib. Kita masuk kepada bait pertama. Beliau sebutkan Sa'idal ladzina tajannabu subular rada wa tayammamu limanazilir ridwani. Sa'idal ladzina tajannabu subular rada. Bahagialah orang-orang yang menjauh dari jalan kehinaan. Watayam mamu limana zilir ridwani, dan mereka menyiapkan diri berbekal menuju manzilah mulia, tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian beliau memulai manzumahnya atau qasidahnya, bahwa manazil sa'irin, manzilah orang-orang yang berjalan menuju Allah dan akhiratnya, yaitu kewajiban mereka untuk menjauh dari segala jalan kesesatan, jalan-jalan yang menyimpang dan menyalahi Quran dan Sunnah, dan mengikuti jalan hidayah yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Sa'ida, demikian beliau sebutkan, bahagialah, karena itu hasil akhirnya, bahwa mereka akan bahagia, sa'adah, akan mendapatkan kebahagiaan di dunianya maupun akhiratnya. Sa'idah atau sa'adah lawan dari syaqawah. Syaqawah itu, na'udzubillah, celaka, sengsara. Ketika orang tidak mendapati apa yang dia inginkan atau dia cita-citakan, itu syaqawah. Orangnya disebut syaqi, asyqiya. As-sa'adah berarti keselamatan bagi mereka, kebahagiaan, dan akan tercapai apapun yang dia inginkan dari segala kebaikan, kenikmatan dunia akhirat. Manzilah ini sangat penting. Karena ini mengikuti jalan hidayah, yang datang dari Allah dalam Quran, yang datang dari Rasulullah dalam Sunnah, dan gak cukup itu, menjauh dari segala mungkar, setiap jalan, setiap ajaran, ucapan, amalan, akhlak, sifat yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ini merupakan induk bekal utama perjalananmu menuju Allah dan akhirat. Yang namanya induk, dia yang akan menetaskan, melahirkan cabang-cabang kebaikan yang lainnya. Ya layaknya induk, dia yang beranak, dia yang menetaskan, sehingga banyak keturunannya, banyak cabang-cabangnya. Ini induknya, induk jalan dan bekalmu dalam perjalanan ini. Beliau jelaskan, hal ini kalau dijabarkan, satu, untuk kebahagiaan, karena beliau katakan sa'ida, orang akan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan tadi lawan dari syaqawah. Di dalam nusus, nas-nas wahyu, ada beberapa kriteria untuk orang itu sa'id, bahagia. Yang pertama, amal soleh. Iman dan amal soleh. Allah sebutkan itu dalam An-Nahl 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, ada iman, ada amal salehnya, kami akan beri dia kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Dan akan kami balas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Kata Imam Ibnul Qayyim, maka Allah hanya tentukan kehidupan yang baik, bahagia, hanya bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Itu jaminan yang Allah berikan bagi ahlul iman, orang yang beriman dan beramal saleh. Itu balasan mereka di dunia, kehidupan yang baik, bahagia, dan balasan yang jauh lebih baik di akhirat kelak, jannah. Maka, atyabul hayatain, itu bagi mereka dua kehidupan yang masing-masingnya semuanya baik dan membawa kebahagiaan bagi mereka. Kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dan dengan jaminan Allah ini, kebahagiaan dunia dan akhirat mereka, dampaknya, atau itu akan tampak terlihat, antara lain orangnya akan kamu dapati thayyibun nafs, jiwanya tentram, kalbunya tenang, dan itu yang dicari orang semua, hatta kafir, hatta kufar semua. Apa yang dicari? Ketenangan jiwa, ketentraman hati. Namun tidak semuanya bisa mendapati. Intinya kan itu yang dicari orang. Apa sih kebahagiaan itu? Ya, tenang hatinya, tentram jiwanya. Sehingga dia bahagia sekali. Tapi sayang, tidak semua yang menginginkannya bisa mendapatinya. Allah jamin bagi yang beriman dan beramal soleh. Dadanya akan terasa lapang, luas. Orang bilang jembar atine. Karena lapang sekali. Berbeda dengan yang syakawah, ahlu syakawah akan terasa sempit dada bagi dia. Sumpek dan sedih, gelisah dalam hidupnya. Demikianlah karena mereka meninggalkan setiap syahwat yang haram, syubhat yang batil, segala yang tidak merupakan ilmu, mereka tinggalkan. Mereka tidak akan sibukkan diri dengannya. Karena ilmu hanya yang datang dari Allah dan Rasul. Ilmu yang dipahami, diyakini, ada di dada para ulama salaf, sahabat, tabiin. Itulah ilmu. Selain itu syubhat. Mereka tinggalkan. Begitu pula syahwat-syahwat yang haram, yang merupakan bisikan syaitan dan tidak diizinkan, tidak diridhai oleh Allah SWT. Ini yang diisyaratkan oleh beliau tadi dalam nadhamnya. Meninggalkan subular roda, tajannabu subular roda. Bahagialah orang-orang yang menjauh dari jalan kehinaan, syahwat, syubhat dia jauhi. Yang kedua, keikhlasan dalam niat dan kolbunya dalam setiap beramal. Dalam Bukhari Muslim, hadits Abu Hurairah, beliau bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nas bisyafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa orang paling sa'id, sa'adah lagi. Orang paling bahagia dengan syafaatmu kelak di hari kiamat. Maka beliau katakan, laqad dhonantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits. Aku sudah mengira pasti enggak akan ada yang tanya hadis tentang ini sebelummu, wahai Abu Hurairah. Karena aku tahu semangatmu, kesungguhanmu dalam ilmu, dalam hadis. Dan terbukti, enggak ada yang tanya ini sebelum Abu Hurairah. As'adun nasi bisyafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min kolbihi au nafsihi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat kelak, yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari kolbunya, atau beliau katakan dari dirinya. Maka keikhlasan, kata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, hadis menjelaskan orang paling bahagia dengan syafaat Rasul yang imannya lebih sempurna dari yang lain, Adapun syafaatul uzma di akhirat kelak, di mauqif, maka orang yang paling bahagia, yang lebih dahulu menuju jannah, yaitu orang-orang yang tidak dihisab. Tidak dihisab seperti yang Allah dan Rasul-Nya janjikan. Yadkhuluna jannah bighairi hisab. Itu paling bahagia. Karena yang lain kan nunggu hisab. Nunggu faslul qadha. Ditimbang, dihisab, dihitung kebaikan, kejelekannya, hasanat, sayyiat. Nas'alullahal afiyah. Oleh paling bahagia di saat itu yang enggak dihisab. Langsung menuju dan dimasukkan ke dalam jannah. Bighairi hisab. Salah satu sifat mereka yang Rasulullah sebutkan, humul ladzina la yastarqun. Mereka orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Untuk didoakan diruqyah. Biasanya orang yang sedang sakit tentunya. Apalagi tahu yang datang orang soleh. Yang iman dan ilmunya mungkin diketahui tinggi, kuat. Orang langsung biasanya. Tolong doakan saya, doakan ya biar sembuh. Rukyaan saya. Salah satu sifat mereka yang masuk surga tanpa hisab, selamat di mauqif kelak, gak minta mereka untuk dirukya. Karena kuatnya tawakal mereka kepada Allah. Gak mau minta kepada manusia. Wala yaktawun. Mereka pula tidak minta untuk dikai. Kayak salah satu bentuk pengobatan, ma'ruf, menjak jahiliyah, disengat dengan besi panas menganga. Tentunya yang ahli mengerti di mana titik-titik tertentu. Disengat dengan besi itu. Ala kulli hal mereka tidak minta untuk diperlakukan begitu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb-nya. As'adun nas. Orang yang paling bahagia dengan syafaatmu menunjukkan apa? Ketika Rasul katakan as'adun nas, yang paling sa'adah, paling bahagianya orang di akhirat yang ikhlas dalam tauhid, berarti dia mengerti tauhid. Berarti dia pelajari tauhid. Dia jaga, jangan sampai tauhidnya tergores. Jangan sampai imannya tercoreng, ternodai oleh segala yang mengurangi dan menodai tauhid itu. Oleh karena itu, dari bagusnya susunan kitabut tauhid, Syekhul Islam rahimahullah, di situ beliau enggak hanya jelaskan tauhid. Dari awal kan fadlu tauhid, wa ma yukafiru minadz dzunub, tafsiru tauhid, apa itu keutamaannya, tafsirnya seperti apa. Terus kamu pelajari, kamu baca semakin belakang ke belakang, beliau akan jelaskan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Agar kamu jauhi, karena itu subular roda, jalan kehinaan tadi. Apa saja ucapan yang mencoreng tauhid? Ucapan orang, Masya Allah, wasyikta. Ucapan orang, laula anta. Kalau bukan karena kamu tadi, untung ada Pak Polisi. Untung ada ini, kalau enggak ketabrak tadi. Itu sudah mencoreng tauhidnya. ucapan atau perbuatan. Dia lakukan ini, dia lakukan itu. Disebutkan agar dijauhi. Orang agar tahu, kalau itu bertentangan dengan tauhid, untuk ditinggalkan. As'adunnas, ketika dikatakan orang paling bahagia, menunjukkan bahwa dalam hal itu muslimin marotib, bertingkat-tingkat, beda-beda dalam hal itu. Dalam keikhlasan, dalam iman, enggak satu derajat, berbeda-beda. Orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi pun yang menunjukkan dia yang paling sempurna dalam iman dan keikhlasannya. Makanya dalam hadis juga, kan Rasul jelaskan yang melewati kontoroh, jembatan di atas jahanam yang disebutkan lebih tajam dari pedang, lebih lembut dari rambut. Kan macam-macamnya orang, ada yang melewati itu sekejap mata sudah lolos sampai sana, melewati jahanam. Ada yang lari secepat kilat sudah sampai sana. Ada yang seperti kecepatan kuda pacu yang terlatih. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang terkena goresan udara, ada yang berhasil sampai jatuh ke dalam jahanam, na'udzubillah. Menunjukkan beda-beda orang, semuanya mukminin. Tapi kan beda, yang sekejap mata tentu paling cepat. Karena yang berikutnya sudah dibawa itu, secepat kilat. Secepat kilat seperti apa, masih lebih cepat sekejap mata. Kamu tutup mata kemudian buka lagi begini. Sudah nyampe sana. Gak ada juga satu second. Lalu kilat, kilat juga cepat sekali. Tapi yang bawahnya lebih turun lagi. Kuda, pacu, secepat apapun kuda, itu lebih cepat kilat. Walhasil beda-beda orang, sesuai imannya, sesuai keikhlasannya. Iman, orang enggak sama. Bertingkat-tingkat mereka dalam imannya. Intinya, asbab sa'adah, sebab untuk orang itu mendapat kebahagiaan adalah keikhlasan kepada Allah SWT. Dan enggak mungkin orang akan mendapatkan itu kalau dia enggak ngerti tauhid, apanya yang dia jaga. Apa yang dia ikhlaskan, kalau tauhid saja dia enggak ngerti. Makanya wajib untuk belajar tauhid. Mengesakan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun nama dan sifat-sifat keagungannya. Dalam hadis Ali, Rasulullah SAW, beliau pernah mengatakan saat ada jenazah dibagi, beliau duduk, kami pun duduk di dekat beliau, beliau saat itu pegang ranting atau kayu. Lalu beliau sebutkan, ma minkum min ahadin wa ma min nafsin manfusah illa kutiba maka nuha minal jannah wa nar. Tiap kalian, tiap jiwa yang hidup, pastilah sudah ditetapkan oleh Allah di mana tempat kembalinya dia kelak. Jannah atau nar, surga atau neraka. Wa illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idah. Dan telah ditetapkan oleh Allah pula apakah dia orang yang celaka, syaqawah, atau orang yang sa'id. Sa'idah, mendapat sa'adah tadi, kebahagiaan. Mendengar itu maka seseorang berkata, ya Rasulullah, afala natakil ala kitabina wa nada'ul amal? Kalau begitu, kenapa kita enggak pasrah saja ya Rasul? Dengan takdir yang sudah ditetapkan kepada kita. Enggak usah kita beramal. Qala faman kana minna min ahli sa'adah. Fasayasir ila amali ahli sa'adah. Wa makana minna min ahli syaqawah. Fasayasir ila amali ahli syaqawah. Karena dari kita yang memang ditentukan bahagia, ya dia akan berjalan pada amalan orang yang bahagia, yang celaka pun akan berjalan mengamalkan amalan orang yang celaka. Rasul katakan, amma ahlus sa'adah fayuyassarun li'amali ahli sa'adah. Kalau memang dia orang yang bahagia ditetapkan Allah, maka akan dimudahkan untuk amalan ahlus sa'adah. Dia diarahkan, digiring, dan dimudahkan ke sana. Sehingga ringan bagi dia, mudah, taufik dari Allah untuk melakukan amal ibadah, ketaatan, dan senang dia dengan itu amal soleh. Wa amma ahlu syaqawah fasayuyassarun li'amali ahli syaqawah. Yang celaka pun akan dimudahkan ke arah amalan ahlu syaqawah. Kemudian beliau baca ayat, fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Adapun orang yang memberi dan dia bertakwa, dia membenarkan, mengimani akhirat, jannah, dimudahkan oleh Allah. Hadis menunjukkan kepada kita bahwa ahlus sa'adah, orang yang bahagia, tandanya amalan-amalan soleh dimudahkan baginya, dicintai olehnya. Allah jadikan itu dicintai dalam hatinya. Tanda kalau itu ahlus sa'adah. Ya masing-masing orang tinggal bercermin aja pada dirinya. Kalau itu ada pada dirinya, falyahmadillah. Hendaklah dia puji Allah, bersyukur padanya. Dijadikan dia senang. Senang dengan amalan ini, senang dengan ibadah itu, semangat dalam pengamalannya, sungguh-sungguh, mau dia berjuang, berkorban untuk melakukan itu semua, dimudahkan. Yang enggak males, yang enggak pesimis, tanda kalau dia itu minas su'ada, ahlus sa'adah, orang yang bahagia. Tapi kalau sebaliknya yang dia tahu pada dirinya, terhadap amalan soleh, kayak merasa risih, berat, beban baginya, malas untuk mengamalkannya, bahkan na'udzubillah, nas'alullah as-salam, ada kecintaan dan kesenangan kepada maksiat. Seneng, asyik kepada yang bertentangan dengan ketaatan. Maka pertanda kalau syaqawah ini ada pada dirinya, agak segera kalau dia sadari itu ada pada dirinya, segera bertobat, kembali kepada Allah, berlindung, minta perlindungan kepadanya untuk dijauhkan dari itu. Karena kok arahnya dimudahkan baginya, dosa dan maksiat, kok ringan bagi dia, kok seneng. Segera dia berbenah diri. Subular roda, jalan kepada Allah itu hanya satu, sementara jalan-jalan yang lain yang bertentangan dan menyalahi itu banyak sekali. Beraneka ragam metodenya, macam-macam ajarannya, tak terhitung. Makanya dijamak. Beliau pun menyebut dengan bentuk jamak, subular roda. Subul jamak dari sabil. Jalan-jalan kehinaan. Dan itu yang Allah sebutkan dalam ayat, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain yang bukan dari Allah, bukan dari Rasul-Nya. Karena itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Jalan Allah dimufradkan karena memang hanya satu. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u, dan ini jalanku yang lurus, ikuti oleh kalian. Wa tayammamu limanazilir ridwani, mereka sengaja menuju manzilar ridwan. Manzilar ridwan, ya jannah, surga Allah, karena itu akhirnya. Hanya berakhir di situ, dan itu tujuan setiap muwahhid, setiap mukmin, ujungnya kepada jannah. Allah sebutkan di dalam ayat At-Taubah 72, wa'adallahu al-mu'minin wal-mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina tayyibah fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar dhalika huwal fawzul azim. Allah janjikan bagi mukminin, laki, mukminat, wanita, jannat, surga-surga bagi mereka yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal abadi mereka di dalamnya, dan tempat tinggal yang baik di jannah aden, di surga aden, dan keridhaan dari Allah itu jauh lebih besar. Dan itu kemenangan yang agung. Dinakirohkan, waridhwanun minallahi akbar. Sengaja keridhaan di situ dinakirohkan. Waridwan. Allah enggak katakan ar-ridwan atau dimudhofahkan kepada Allah waridwanullah. Tapi yang Allah sebutkan nakiroh, waridwanun. Karena salah satu tujuan tankir, salah satu tujuan dinakirohkannya lafat, karena dalam bahasa Arab lafat ada nakirah, ada ma'rifat, dinakirohkan salah satu tujuannya adalah taklil, disedikitkan atau kecil. Artinya sedikit keridhaan Allah itu sudah jauh lebih besar dari semua jannah seisinya. Sedikit saja keridhaan dari Allah itu segala-galanya. Makanya beliau katakan manazilur ridwan, manzilah ridwan, karena itu tujuan hidup, tujuan beramal setiap mukmin, diridhoi oleh Allah. Karena sedikit saja keridhaan Allah yang mereka inginkan itu jauh lebih besar dari semua surga serta seluruh isinya. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Malik, Rasulullah sebutkan, innallaha yaqul li ahlil jannah, di akhirat Allah akan katakan kepada penduduk surga setelah mereka masuk di dalamnya, ya ahlal jannah, dipanggil oleh Allah, wahai penduduk surga. Maka mereka semua menjawab, yaqulun labbaika rabbana wa sa'daik wal khair fi yadaik. Kami memenuhi panggilanmu, kami memenuhi panggilanmu, ya Allah, dan semua kebaikan hanya darimu. Fayaqulu hal raditum, kata Allah kepada mereka, kalian sudah ridho. Maka mereka menjawab, yaquluna wa ma lana la nardha ya rab, waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Bagaimana kami enggak ridho ya Allah? Engkau telah berikan kepada kami anugerah, kenikmatan, kebaikan di jannah yang itu tidak pernah engkau berikan kepada siapapun dari makhlukmu. Di riwayat Ibnu Qayyim nukilkan, adna ahlil jannah, paling rendahnya penduduk surga diberikan kepadanya seperti dunia ini semuanya, asru amsalin laha, 10 kali lipat. Seperti dunia ini semuanya, 10 kali lipat dari dunia ini. Itu paling rendahnya ahlil jannah diberikan padanya. Makanya itu jawaban mereka. Fayaqul, lalu Allah katakan, ala u'tikum afdala min dhalik, mau aku berikan pada kalian yang lebih afdal dari itu. Yaquluna ya rab wa ayu syai afdal min dhalik, kata mereka karena mendapat kebaikan begitu besar dan banyak. Ya Allah, apalagi yang lebih afdal dari ini? Apa ada? Sudah sekian banyak kenikmatan. Apa yang lebih afdal? Yaqulu uhillu alaikum ridwani, fala askhat alaikum ba'dahu abada. Allah katakan, aku halalkan untuk kalian keridhoanku. Untuk kalian. Maka aku tidak akan murka kepada kalian semenjak sekarang untuk selama-lamanya. Lebih besar dari jannah dengan seluruh isinya. Keridhaan Allah. Hadis di Bukhari Muslim. Ala kulli hal, itu yang beliau isyaratkan dalam baitnya sebagai manazilur ridwan, manzilah ridwan. Ibnu Qayyim sebagai penutup meringkas subular roda. Jadi kan beliau katakan jalan-jalan kehinaan, jalan syaitan. Maksiat, dosa. Ada beberapa tingkat dan tahapan syaitan. Yang pertama, syirik dan kekufuran. Ini dibuat orang musyrik dan kafir kepada Allah. Karena di atas itu sudah enggak ada dosa. Laisa ba'da syirk dzamb. Enggak ada lagi dosa, kalau sudah musyrik ya sudah. Apapun dosa yang lain di bawah itu tingkatnya. Makanya syaitan paling berambisi bagaimana orang bisa musyrik. Kalau selamat dari itu turun dia pada level kedua, yaitu bid'ah. Bagaimana orang terjatuh dan melakukan bid'ah-bid'ah. Yang bukan dari Allah datangnya, bukan dari Rasulnya. Makanya dikatakan al-bid'atu baridul kufur. Kebid'ahan itu posnya kekufuran. Artinya akan mengantarkan ke sana ujung-ujungnya nantinya. Yang ketiga, kabair. Selamat dari bid'ah. Dia goda bagaimana terjatuh dalam dosa-dosa besar. Dosa yang diancam oleh Allah dengan laknat, murkanya, diancam dengan jahanam, atau disebutkan Allah dan Rasulnya berlepas diri dari pelakunya, perbuatan ini, itu. Atau ada ancaman hudud, hukum had, bagi yang melakukannya seperti zina, khamr, qadzf, menuduh orang tanpa ada bukti, kabair. Kalaupun selamat dari itu, turun ke level yang keempat, shogair. Dosa juga, tapi enggak seberat yang sebelumnya. Seperti meludah di masjid, di arah kiblat, dan yang semisalnya. Kalaupun selamat dari itu, syaitan tetap berambisi untuk menyibukkan seorang hamba dengan yang mubah-mubah. Ya semula itu hukumnya mubah. Boleh saja, enggak makruh, enggak dosa, enggak ada pahala, enggak ada ini. Tapi ketika dia tersibukkan banyak dengan yang mubah itu, sampai bisa melalaikan dia dari yang sunnah, dari yang afdol, termasuk subular roda. Yang keenam terakhir, bahkan syaitan pun puas untuk menjatuhkan seorang hamba memilih yang fadhil dan meninggalkan yang lebih afdol. Ada dua amalan. Dua-duanya amalan baik. Amal khair. Cuman yang satu fadhil. Yang satu pahalanya lebih besar, lebih afdol. Syaitan cukup puas kalau orang ini memilih dan mengamalkan yang fadhil dan meninggalkan yang lebih afdol. Yang pahalanya lebih besar. Termasuk subular roda. Orang meninggalkan yang afdol dan memilih mengamalkan yang fadhil. Secara ringkas itu tahapan dan tingkatan subular roda. Jalan kehinaan yang syaitan hembuskan kepada Bani Adam. Dan kita cukupkan sekian. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.